ikhtiar seorang wanita itu kan menunggu. Wanita itu kan lebih baik menunggu. Terus ikhtiar apa lagi yang baik seorang wanita? Terus bagaimana petunjuk istikharah yang benar-benar itu teh petunjuk istikharah gitu Ustaz? Siap. Takutnya kita aja terlalu berharap sama si laki-laki itu misalkan. Jadi gimana biar kita tuh benar-benar pasrah sama Allah kalau pengen dipilihin yang benar-benar baik. Makasih Ustaz. Yang harus diluruskan tuh yang pernyataan pertama, nanti kacau ke belakangnya kalau gak benar. Cek sah, wewe nungguan. Apalah arti aku menunggu bila kamu, ya kamu, tak cinta lagi. Hey, kelemotan kita itu difaktori oleh kita menunggu. Pekerjaan yang paling ngesal itu menunggu. Hai, perempuan boleh menyatakan? Sahanu nyarek Khadijah tuh menyatakan sukanya kepada Rasulullah, ini yang jarang terungkap. Maka kalau kamu suka aku, nyatakan saja ya. Hesen rangkeunana. Kan loba nu komen ge Ustaz I love you, urangna pura-pura torek. Padahal dikepoin alus teu. Gitu. Teteh, suruh siapa menunggu? Resep takkan usah belah. Soke, Kang Bogoh teu ka abi. Lebih percepatan cek aku mah. Daripada menunggu ketidakpastian. Jadi engkena ya sinetron CCTV, cantik-cantik teu pasti. Ieu GGM, ganteng-ganteng mau banjir. Hei, menyatakan itu untuk menyatukan. Menanggalkan itu untuk menunggalkan, bukan kemudian meninggalkan. Sakit tau. Nges nyatakan. Saya kasih Teh Ani, Neng, mau gak jadi ibu-ibu buat anak-anakku? Berarti aku sepuluh anak. Lain, kan gak dijian bareng. Ya, anu... Jadikan aku pasangan hidupmu, maukah kau jadi ibu dari anak-anakku? Itu lagu urang pisan ngasih Teh Ani. Buktina opat awewe ungkul gak rilisnya. Mau gak? Jadi si cowoknya tuh keren banget. Aku gak butuh pacar, aku butuh ibu buat sosok anak-anakku kelak. Keren gak? Teteh resep ke lalaki? Dudut sarung nak, bawa tuh ke urang. Aku akan kajar kamu terus sampai kamu berkata iya untukku, babe. Please, atuh. Punten ya, saya sudah dapat pasangan. Oh, maaf, atuh. Nangan deh, nulain. Buru ya, urgen ya. Setekuan. Di mana salahnya, coba. Nyatakan saja. Yang ribuh di persoalan perjodohan ini, gak berani menyatakan. Rek awewe, rek lalaki. Saya tanya secara psikologi ya. Suka gak kalau cewek nembak? Aslina, tuh, jujur. Berarti nungguan. Ya. Tong baru ditembak di love aja suka. Ya. Langsung dikepoin. Ya. Ini kan psikologi. Jadi teteh ikhtiarnya adalah setelah berdoa melihat objek lalu menyatakan pabtisamatun senyum, pakalamun ngomong, pamauidun janji, palikoun bertemu. Di KUA tapi na langsung. Tong riweuh di mana-mana. Adek mua. Itu percepatan. Jadi Allahumma astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka. Istihoroh nama rajin, tapi objekna eueuh. Kan liur. So, ngaistihorahan naon. Nu datang teh ka imah teh ucing. Harus ada dulu objekna. Biar menentukan sikapnya jelas ya. Dai hiji mah teh kudu diistihorohan. Nggak, saya langsung nyatakan. Ya, boleh diistihorohi dia baik gak untukku ya Allah. Kalau gak baik, jauhkan. Maka kata Nabi, da mayuribuka ilama layuribuka. Kalau ragu tinggalkan. Kamu rek kawin riweuh, kudu ada jupa-jupa, kudu aya tena, kudu aya baso tahu, kudu aya peuyeum ka tanah riweuh lah. Kita rek kawin rek riweuh. Ngeunah sia kawin teh aslina, tong moro nuncan geus kayang deui. Aslina ngantong bebeja ria.